Ini loh yang kita dewa-dewakan selama ini namanya sain. Sain modern itu tidak punya akar. Yang pertama, sain modern itu sekuler. Kayak tadi ya, dia tidak sakral. Manusia menganggap sign for sign. Kan ada jargonnya, sign for sign. Seolah-olah sign itu lepas dari nilai, nilai etis, nilai spiritual. Akhirnya sign yang harusnya meningkatkan kualitas hidup manusia, banyak yang malah kebalikannya merusak kualitas hidup manusia. Karena sign-nya tidak punya nilai. Manusia tiba-tiba mengembangkan bom atom, mengembangkan virus, mengembangkan macam-macam yang nanti balik ke manusia lagi. Jadi sains modern cirinya apa? Canggih sih, cuma canggihnya hanya di level rasio dan empiris. Yang kedua, sains modern alam digambarkan mekanistik kayak mesin besar. Jadi alam hanya kita posisikan alat untuk memenuhi kebutuhan hasrat egois kita. Nah, itu kritiknya Husein Nasr itu. Sain itu alat untuk kepentinganmu. Nanti kalau kalian belajar Habermas, belajar Foucault, kan akan sangat terasa bahwa ilmu itu ternyata hanya kita manfaatkan untuk kepentingan egois kita. Di balik itu selalu ada motif dan kepentingan. Karena kita sejak awal mengembangkannya tidak mempertimbangkan nilai. Kalau orang Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi. Awal dan akhirnya alam itu ada. Tidak sekedar yang kamu lihat sekarang. Segalanya ada tujuannya. Itu yang harus kita kejar. Cuma kita terpesona dengan yang kelihatan saja. Yang ketiga itu yang rasional dan yang empiris saja. Dari mana cara berpikir ini muncul? Kalau mengikuti sejarahnya filsafat, itu warisan peradaban barat awal, khususnya yang diritis oleh Descartes. Cara berpikir kartesian itu nanti membagi dua, ada subjek yang berpikir dan ada objek yang difikir. Akhirnya ketika ada kata-kata subjek, arahnya kan selalu subjek itu manusia. Tidak pernah muncul subjek itu yang tidak manusia. Kalian bahasa Indonesia, kalau ngasih contoh subjek, objek, predikat, itu kan rata-rata mesti kalian posisikan subjeknya itu manusia. Bapak mukul anjing. Ya kan? Nggak tahu anjing itu salahnya apa, pokoknya dia harus jadi objek. Subjeknya selalu bapak. Jadi cara berpikir kartesian, serba subjek-objek. Kita subjeknya pengetahuan, objeknya. Kita subjeknya ilmu, objeknya. Kita subjeknya agama, objeknya. Bahkan kita subjeknya Allah, objeknya. Kan selalu begitu. Kalau kalian belajar kalam, Allah jadi objek perdebatan. Nah, Allah itu levelnya jadi objek sekarang. Jadi turun derajat, jadi alat permainan akalnya manusia. Oh, kan bahasa kasarnya ngono. Jadi kritiknya Nasr, ini gara-gara modus. Keilmuan kita sejak awal sudah salah. Modusnya subjek-objek. Dan ya, eksploitasi alam. Jadi ringkesnya apa? Sains barat, peradaban barat modern itu sangat reduktif. Semuanya direduksi hanya ke level empiris. Dan bukan salah, reduksi itu bukan sesuatu yang salah, cuma itu hanya sebagian kecilnya. Masih banyak khazanah yang lain yang harus digali. Apa salah Pak berpikir subjek-objek? Ya benar, cuma itu hanya bagian kecil dari modus berpikir. Ada banyak khazanah lain yang bisa digali dengan tidak gaya subjek-objek. Ada loh gaya subjek-subjek. Nanti yang disarankan oleh Nasr. Oke, jadi itu kelemahan kita. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa modern itu puncaknya peradaban. Kalau pakai kritiknya Nasr kita ikuti, maka modern sebenarnya puncaknya kekerdilan manusia. Kita tereduksi, jadi sempit sekarang. Oke, apalagi dalam Islam.